Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada beberapa faedah yang bisa kita peroleh dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu' terkait dengan barakallahu fikum dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin. Nah, faedahnya adalah fihi afatu zanbi. Fihi afatu zanbi. Di dalam riwayat ini ada dampak negatif dari dosa. Minha di antaranya adalah al-wahsyu fil qalbi. Nah, al-wahsyu fil qalbi. Dosa itu akan membuat hati menjadi gusar. Ya. Dosa itu bisa membuat hati menjadi gelisah. Para kafir enam. Ingat, ini untuk hatinya orang-orang yang punya iman. Ya, orang itu kalau masih punya iman, ketika melakukan dosa, hatinya pasti akan mengalami al-wahsyu, kegelisahan, ya, gusar, nggak tenang. Nah, kalau antum ketika melakukan dosa masih punya rasa itu, berarti imannya masih ada. Tetapi sebaliknya, kalau melakukan dosa, bahkan dosa besar, enggak ada perasaan gelisah, enggak ada perasaan resah, enggak ada perasaan takut, danger. Nah, ihzar. Paham ya? Itu udah lampu merah itu. Berbahaya. Nah, udah kelap-kelip. Iya. Yeah. Ketika dia melakukan dosa, enggak ada merasa bersalah, enggak ada rasa gelisah, enggak ada rasa takut, tenang, biasa saja. Barakallahu fikum. Itu namanya apa? Berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Baik, ya. Oleh karena itu pernah ditanyakan kepada barakallahu fikum Ibnu Abbas terkait dengan barakallahu fikum orang-orang kufar Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan kami tidak pernah merasakan kegelisahan atau keresahan, ya. Bahkan dalam ibadah kami, nah, kami bisa melakukannya dengan khidmat dan dengan khusyuk. Enggak ada rasa terganggu atau was-was. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, itu gimana? Kalau kita orang beriman, ya, baru takbir Allahu Akbar saja sudah diganggu sama syaitan. Nah, Allahu Akbar. Tadi kunci motor taruh mana ya? Nah, baru Allahu Akbar. Ya, nah, belum baca doa istiftah barakallahu fikum sudah macam-macam. Uzkuru hadza wa uzkuru hadza. Nah, ingat ini dan ingat itu. Barakallahu fikum. Nah, tapi mereka orang-orang kufar enggak pernah merasakan itu. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu an barakallahu fikum, ya memang benar kata beliau. Ya. Setan itu, iblis itu akan mencuri dari sebuah rumah yang masih banyak isinya. Nah, yang namanya maling tentu akan mencuri rumah yang penuh dengan barang berharga. Kalau rumah yang sudah kosong, apa yang mau dicuri? Begitulah kondisi orang-orang yang kafir. Ya, nah, di dalam hatinya itu sudah tidak ada lagi yang berharga. Gak ada iman. Sehingga apa? Ya, setan gak mau mencuri dari tempat mereka. Barakallahu fikum. Nah, ya, biarkan mereka dalam kenyamanan, dalam ibadahnya. Biarkan mereka khusyuk dalam ibadahnya. Paham ya? Nah, gak usah diganggu. Justru makin khusyuk, makin bagus mereka. Ahlun nar, jadi teman. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Gak ada yang bisa diambil dari barakallahu fikum hati mereka. Tiga, rumah kosong. Apa yang dicuri? Nah, iblis itu akan mencuri dari hati seseorang yang banyak barang berharga di dalam hatinya, yaitu iman. Nah, barakallahu fikum. Iya, tayyib. Sehingga barakallahu fikum, orang yang beriman ketika ada satu yang hilang dari rumahnya, rumah hatinya, dia akan gelisah mencari. Ya, kemana ini? Nah, barang saya kok hilang satu. Gelisah. Barakallahu fikum. Itu gambarannya. Ya, sehingga tadi, kalau kita ketika melakukan dosa, sudah hilang rasa itu, lampu merah tandanya. Sudah kelap-kelip. Berbahaya. Ya, kemana iman itu merembesnya? Kemana iman itu larinya? Padahal kita berada di pusatnya iman. Apa itu? Marakiz. Nah, ahli sunnah. Di pondok pesantren. Ya. Pondok pesantren itu tempat orang menimba iman. Pondok pesantren itu sumbernya iman. Nah, orang dari mana-mana yang mengalami krisis iman, ya ke pondok pesantren carinya. Barakallahu fikum. Ya. Tapi kok ada ya, santri yang barakallahu fikum dia tinggalnya di pondok pesantren, belajar di pondok pesantren, tapi imannya ludes. Ya. Nah. Itu benar-benar satu barakallahu fikum kondisi yang sangat menyedihkan. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Sebagaimana kata Imam Syafi'i. Iya. Seekor singa mati kelaparan. Di tengah hutan. Barakallahu fikum. Padahal hutan itu adalah sumber makanannya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Tapi anjing-anjing hutan bisa tidur dengan perut yang kenyang. Nah, barakallahu fikum. Ya. Itu satu perkara yang sangat menyedihkan barakallahu fikum. Kok sampai bisa kalau ada penuntut ilmu yang imannya itu benar-benar hilang, ludes, ya ketika melakukan dosa tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa resah, itu bahaya namanya. Antum jangan tenang-tenang. Ya. Nah, orang itu kalau punya iman, ketika melakukan dosa, pasti dia akan barakallahu fikum merasakan tidak tenang, tidak nyaman. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya, jangan sampai seperti yang pernah disampaikan oleh barakallahu fikum Naam. Tayyid. Akhuna al-Ustaz Abdul Hasan As-Sidawi hafizahullah ta'ala wa ra'a. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Jangan sampai keyakinan kita itu seperti yakinnya orang-orang munafik. Nah, ya, barakallahu fikum. Nampak saja secara zahir kita orang yang yakin, ya, seorang yang multazim dengan agama ini, pakai jubah, pakai sorban, pegangnya tiap hari Quran. Nah, tapi justru hati kita itu adalah hati yang paling rapuh. Hati yang paling ragu tentang agama ini. Padahal secara fisik kita mantap sudah. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi ternyata hati kita sangat rapuh, sangat lemah. Keyakinan kita juga demikian, barakallahu fikum. Nah, jangan sampai hal itu terjadi pada kita, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian, wa minha, di antara afak az-dzunub, dampak negatif dari dosa adalah tayyib saddu babi ma'rifatil haqqi wal munkar. Nah, saddu babi ma'rifatil haqqi wal munkari. Di antara afat dampak negatif dari dosa adalah dosa itu akan menutup. Sadu itu menutup. Menutup pintu pengetahuan tentang kebenaran dan kemungkaran. Barakallahu fikum. Ya. Jadi dosa yang barakallahu fikum dibiarkan terus menerus, tidak segera bertaubat darinya, tidak segera istighfar darinya, itu lama-kelamaan akan melemahkan daya tangkap kita untuk menilai satu perkara dengan benar. Ya. Nah, kita tidak bisa membedakan ini yang benar, yang mungkar, yang mana. Barakallahu fikum. Nah, itu akibat dosa, barakallahu fikum. Dan efek yang ketiga, barakallahu fikum, adalah kullu amrin ma'kusin alaihi. Kullu amrin ma'kusin alaihi. Barakallahu fikum. Ini sudah termasuk, barakallahu fikum, tingkatan yang cukup parah. Nah. Ya. Jadi dosa itu pengaruhnya itu bertahap. Ya, di dalam hati kita, barakallahu fikum. Nah, ketika dosa itu masuk atau ketika kita melakukan dosa, akan ada satu noda hitam. Nah, hati orang yang mukmin akan segera untuk menghapus dosa tadi. Tapi ketika imannya melemah, dia membiarkan dosa itu. Nah, terus, ya. Titik demi titik itu kalau tidak segera dihapus dengan taubat dan istighfar akan terus bertambah. Barakallahu fikum. Nah. Akhirnya yang tadinya ketika dia melakukan dosa merasa tidak nyaman, merasa tidak tentram, lama-lama nyaman. Ya, lama-lama tentram. Barakallahu fikum. Nah, sudah terbiasa. Sehingga titik hitamnya makin lama makin bertambah, makin lama makin tebal. Setelah itu apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Tertutup bagi dia untuk mengenal baik dan buruk. Ya. Nah, ini benar atau salah ya? Enggak tahu. Dia tidak bisa menilai. Barakallahu fikum. Nah. Dan yang semakin parah barakallahu fikum ketika dia terbalik dalam menilai. Ya. Yang mungkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi mungkar. Contohnya seperti apa barakallahu fikum? Contohnya seperti salat. Yang tadinya barakallahu fikum salat itu adalah ya sesuatu yang sudah tertanam di dalam hatinya, otomatis azan berkumandang dia segera berwudu, berjalan ke masjid, barakallahu fikum. Nah, karena sering melakukan dosa demi dosa, barakallahu fikum. Yet, lama-lama dia apa? Males sholatnya. Dimulai dari meninggalkan jamaah ke masjid. Nah, barakallahu fikum. Ya, sholat di rumah. Barakallahu fikum. Lama-lama setelah sholat di rumah, barakallahu fikum, sholat gak pernah lagi. Nah, apa kesibukannya? Pegang HP. Ya, nah, target game yang dia selesaikan itu, barakallahu fikum, belum kelar. Ya, nah, cita-citanya menjadi gamer terbaik di dunia, barakallahu fikum. Nah, yang tadinya masih sholat, lama-lama udah gak sholat. Barakallahu fikum, ya, tidurnya sampai jam 2 malam, jam 3 malam, barakallahu fikum, nah, waktunya azan subuh malah dia bolor. Nah, barakallahu fikum, ya, bangunnya jam 10:30, hancur sudah hidup kalau kayak gitu. Barakallahu fikum, nah, ya. Jadi, sholat itu lama-kelamaan menjadi perkara yang dia benci. Ya, nah, diingatkan sama uminya, diingatkan sama abinya, nak sholat dulu. Ya, nah, benci aku mendengar kalimat sholat. Nah, kalau sudah dengar suara azan berkumandang, aduh, azan lagi, mesti nanti akan ada alarm ngomel-ngomel ini. Nah, ya, dia benci. Lama-lama dengan sholat itu menjadi apa? Benci. Terbalik, yang ma'ruf dalam pandangan dia jadi perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Nah, yang mungkar jadi yang ma'ruf. Ya seperti tadi. Ya, dia membuang waktunya untuk game yang dia yang mainkan, barakallahu fikum. Habis waktunya untuk itu. Ya, sudah tidak sholat, barakallahu fikum. Nah, sudah enggak mondok lagi, barakallahu fikum, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu dosa barakallahu fikum kalau tidak segera untuk ya dihapuskan atau ditinggalkan. Nah, sehingga para thalabatul ilm harus benar-benar barakallahu fikum tidak memandang enteng atau ringan yang namanya dosa barakallahu fikum. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari riwayat ini adalah al-mubadaratu ila taubati wal istighfar. Al-mubadaratu ila taubati wal istighfar. Baik. Yaitu hendaknya kita bersegera untuk bertaubat, barakallahu fikum, dan meminta ampun kepada Allah. Nah, jangan dibiarkan berlarut-larut dosa tersebut, barakallahu fikum, ya. Selagi ketika kita tidak merasa nyaman, itu langsung. Ya, jangan tunggu setelah kita merasa nyaman dengan dosa tadi. Nah, ketika kita merasa tidak nyaman dengan dosa, itu segera. Barakallahu fikum. Nah, dosanya ya ditinggalkan, barakallahu fikum. Nah, jangan dibiarkan sampai ketika kita merasa tentram, nyaman dengan dosa tadi, barakallahu fikum. Baik, faedah berikutnya yang bisa kita ambil anna dzunub asabat al-qalba syai'an fa syai'an. Anna dzunub asabat al-qalba syai'an fa syai'an. Nah, bahwa dosa itu ketika dia menimpa, menerpa hati, itu sedikit demi sedikit. Ya. Tidak langsung, barakallahu fikum. Nah, dia akan menimpa hati kita setitik demi setitik, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Begitulah yang namanya kejelekan. Karena, barakallahu fikum, hati itu sebenarnya memiliki self defense, ya. proteksi secara alami. Nah, sehingga kalau serangan yang datang itu besar, dia akan membentuk proteksi yang tebal. Ya, nah, sehingga musuh tidak akan menyerang hati itu langsung dengan serangan full, total enggak. Tapi apa? Sedikit demi sedikit. Nah, ya, karena hati tadi ketika serangan yang muncul itu sedikit, maka serangan apa, barakallahu fikum, kemampuan dia untuk melindungi diri, proteksinya tadi, itu tidak begitu tebal. Paham ya? Nah, sehingga serangan tadi bisa masuk. Satu titik, satu titik, satu titik, satu titik. Nah, ketika seorang yang memiliki benteng tadi, barakallahu fikum, hati tadi, dia mengabaikan titik-titik tadi, dia menganggap ringan titik-titik tadi, nah, sampai dia tanpa sadar sudah keropos itu. Ya, hatinya itu sudah keropos. Barakallahu fikum. Nah, itu secara analoginya, ya. Seperti barakallahu fikum, seseorang thullabul ilm ketika dia barakallahu fikum ditawari, diajak temannya untuk minum khamer, ya. Nah, tayyib, bro, ikut kita party yuk. Nah, reuni kita angkatan 2000 berapa? 2015 nih. Nah, barakallahu fikum. Ada party di rumahnya si fulan, ya. Sudah lama kita enggak ketemu. Kamu mesti ikut. Nah, ya. Kamu kan termasuk, ya, dulu murid 6 yang paling ngetren di sekolah, ya kan? Nah, kalau enggak ada lo enggak rame, bro. Barakallahu fikum. Nah, ya, ketika dia barakallahu fikum berhusnuzan dengan ajakan temannya tadi, ternyata party-partinya tadi isinya barakallahu fikum, ya, minum-minuman keras, barakallahu fikum, sabu-sabu dan semisal dengannya, otomatis dia membuat proteksi yang tebal tadi. Enggak. Ya kan? Nah, ana pulang aja kalau gitu. Iya. Kamu enggak kasih tahu kalau partinya kayak gini, haram ini, ya. Enggak boleh, bro. Ya. Haram. Nah, finnar. Ya. Raka ini, khomr ini. Langsung kan dia akan membentuk proteksi yang tebal tadi ketika langsung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau caranya sedikit demi sedikit, dia tidak akan merasa kalau itu sebuah jebakan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Party-party, ya itu tadi. Cuman nongkrong di rumah makan, barakallahu fikum, ya kan? Tayyib. Ya cuman beli mie setan gitu ya. Nah, tahu ya mie setan? Di GKB sana ya kan? Nah, nongkrong di situ beli mie setan itu, barakallahu fikum. Dia tidak menangkap, ya. Misetan itu ada pesan terbalik, ada pesan tersirat di dalamnya, ya. Nah, ini adalah misi setan untuk menyesatkan dia. Dia ajak makan misetan. Nah, kamu sebagai santri jangan tertipu dengan nama, ya kan? Nah, al ibratu bil haqqi la bil asami, ya. Kok tahu juga dia ini, ya? Nah. Rupanya sering dengarkan kajian barakallahu fikum Adabul Mufrad sama Kitabus Syariah. Nah. Al-ibra bil haqa'iq la bil asami, ya. Ibra itu hakikatnya, bukan nama. Namanya aja misetan, tapi yang dimakan halal semua. Nah, berawal dari situ barakallahu fikum dekat barakallahu fikum. Setelah dia merasa nyaman dengan teman-temannya tadi, sudah merasa tidak enak, baru setelah itu sedikit demi sedikit. Ya. Nah, pas lagi ketika dia barakallahu fikum sedang dimarahi umminya atau dimarahi abinya, lagi pusing, ana tidur di rumah antum ya. Nah, kenapa? Lagi boring nih sama bokap. Wah. Ai. Tahu boring ya, bosan nih. Ya, suntuk di rumah. Ya, sudah. Ayo, rumahku selalu terbuka untukmu. Nah, ya sudah di rumah. Ini nih. Kalau kamu lagi pusing, ya ada satu pil ini dahsyat ini bro, ya. Nah, sekali kamu coba, fly kamu ya, surga dunia akan kamu rasakan. Bener nih, cobalah ekstasi barakallahu fikum. Nah, dia minum sudah kena narkoba. Ya, nah, ya begitulah yang namanya dosa. Sedikit demi sedikit. Kalau dia langsung banyak, ya tadi self defense itu barakallahu fikum langsung kuat. Nah, pertahanan secara otomatis itu akan tebal. Tapi kalau sedikit demi sedikit, tidak akan terasa. Nah, ya, sehingga para thalabatul ilm dia harus barakallahu fikum cekatan, ya. Nah, dia harus menilai satu perkara itu bukan hanya depannya saja, ke belakangnya bagaimana. Barakallahu fikum. Ya, nah ini bahaya ini. Kalau terlalu dekat nanti bisa seperti yang saya ceritakan. Ya, nah berawal dari dia kembali dekat dengan teman-temannya lama, teman-teman dia sekolah dulu, barakallahu fikum, ya, menjalin hubungan yang begitu dekat lama-lama ya tadi. Ya, dia kena perangkapnya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Al-muadzin yu'adzin. Baik, kita tambah beberapa riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala di kitabih Asy-Syari'ah, haddatsana Ahmad ibn Yahya Al-Hulwani. Qala haddathana Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus. Qala haddathana Ismail ibn Ayyash. Qala haddathani Safwan ibn Amr. An Abdullah ibn Radi'ata al-Hadrami. An Abi Hurairata qala al-imanu yazdadu wa yankusu. Dari sahabat Abu Hurairah, pernyataan beliau, berarti hadisnya, mauquf. Ini adalah ucapannya Abu Hurairah, beliau mengatakan, iman itu bertambah dan berkurang. Nah, atsar ini, barakallahu fikum, wa fi isnadihi Abdullah ibn Rabi'ah. Wa fi isnadihi Abdullah ibn Rabi'ah al-Hadrami. Zakarahu al-Bukhari fit tarikhil kabir. Zakarahu al-Bukhari fit tarikhil kabir. Jilid 5 halaman 85. Mujalladul Khamis. Tayyib. Safha 85. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Wa Ibnu Abi Hatim fil Jarh wa Ta'dil. Jilid 5 halaman 51. Naam. Tentang terjemahnya Abdullah bin Rabi'ah. Walam yazkura, ada alifnya, musanna. Walam yazkura, Imam Bukhari dan Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkan. Fihi jarhan wala ta'dilan. Walam yazkura, fihi jarhan wala ta'dilan. Imam Bukhari dan Ibnu Abi Hatim di dalam dua kitab tadi tidak menyebutkan adanya jarah, ya, barakallahu fikum, dan ta'dil. Tidak ada rekomendasi dari ulama yang mu'tabar, tidak ada juga ulama yang barakallahu fikum na'am mencela dia. Wa mithlu hadza yakunu majhul, Ya, misla hadza yakunu majhulan. Nah. Rawi yang seperti ini maka kondisinya dikatakan majhul. Barakallahu fikum. Nah. Tidak ada jarah dan ta'dil dari mu'tabar. Barakallahu fikum. Tayyib. Rawi yang demikian dikatakan majhul. Naam. Wal jahalah min sababi dha'fil hadis. Dan kemajhulan itu termasuk sebab dilemahkannya sebuah hadis. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga ya fihi dha'f. Ada kelemahan padanya, yaitu Abdullah ibn Rabi'ah al-Hadrami barakallahu fikum na'am majhul. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa haddathana aydan al-Hulwani Ahmad ibn Yahya tadi. Qala haddathana Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus qala haddathana Ismail ibn Ayyash an Abdul Wahhab ibn Mujahidin an abihi an ibn Abbasin wa Abi Hurairah qala. Pada riwayat yang kedua ini ada penambahan dari sahabat Ibn Abbas. Dua-duanya berkata al-imanu yazdadu wa yanqusu. Al-imanu yazdadu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, barakallahu fikum. Fi isnadihi Abdul Wahhab ibnu Mujahid ibn Jabr matruk. Nah. Di dalam sanadnya ada Abdul Wahhab bin Mujahid bin Jabr matrukun. Baik. Kita lanjut riwayat berikutnya. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa akhbarana Abu Bakr ibnu Abdul Hamid. Oh ya, akhbarana Abu Bakr ibnu Abdul Hamid qala haddatsana Muhammad ibnu al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibnu al-Fadl qala haddatsana Hammad ibnu Salama qala haddatsana Abu Ja'far al-Khatmi an jaddihi Uwaimir Umair ibni Habibin qala. Nah, Umair bin Habib berkata, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Qila lahu, maka ada yang bertanya kepada dia. Wama ziyadatuhu wama nuqsanuh. Wama ziyadatuhu wa nuqsanuhu. Bagaimana iman itu bisa bertambah dan berkurang? Apa tandanya? Apa ciri-cirinya? Qala idza dzakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa khashinahu fadzalika ziyadatuhu fa idza ghafalna wa dhayya'na fadzalika nuqsanuhu, kata beliau. Tanda iman itu lagi naik ya ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita bertahmid kepada Allah, dan ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah. Itu tandanya iman kita sedang naik. Ya, ketika kita ingat Allah, ketika kita bertahmid kepada Allah, selalu memuji Allah, merasa syukur ya atas apa yang Allah berikan kepada kita. Naam, bukan malah kita barakallahu fikum menggerutu ya, atau barakallahu fikum na'am banyak mencela, barakallahu fikum merasa dirinya orang yang paling susah Ya, barakallahu fikum, na'am. Tapi ketika kita merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ketika rasa qona'ah itu Allah berikan kepada kita, itu termasuk tanda iman yang sedang naik. Ya, nah. Jadi ketika dia lihat teman-temannya, masya Allah, kirimannya lancar. Ya. Nah, dia kirimannya seret, barakallahu fikum. Sudah telat uang kiriman hampir 2 minggu. Ya, nah. Untuk makan dia sudah pinjam sama teman. Teman di kamar sudah dipinjemin semua. Ya, nah. Pindah kamar samping, barakallahu fikum, ya. Nah, baik. Tapi di situ barakallahu fikum dia tidak merasakan barakallahu fikum, na'am, ya, marah kepada barakallahu fikum orang tuanya atau marah kepada Allah karena memang abi dan uminya sudah kasih tahu, le, untuk kiriman bulan ini abi minta maaf ya, mungkin agak terlambat. Kamu pinjam dulu sama teman-teman. Ya. Nah. Sekarang PPKM masih diperpanjang. Ya. Nah. Pembatasan barakallahu fikum kegiatan masyarakat. Ya. Masih diperpanjang. Jadi abi masih belum bisa jualan. Nah. Ya. Di rumah ini saja kita sudah puasa. Jadi kamu pinjam dulu sama teman-teman. Insya Allah nanti kalau sudah ya dibuka kembali, abi jualan, abi kirimi double. Ya sudah, dia memahami kondisi orang tuanya. Ya, nah dia tidak merasa barakallahu fikum tayyib marah dengan orang tuanya atau marah kepada Allah. Nah, dia menerima kondisi tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, memang dia orang yang susah. Ya, pada saat ini barakallahu fikum. Nah, dia terima, dia qanaah dengan itu semua. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, bukan malah cari jalan pintas. Ya, nah nyolong barang temannya. Barakallahu fikum. Nah, malam-malam kelaparan di dapur kok ada telur nganggur nih, ada sama mie ya kan. Nah, ya sudah direbus sama dia telur tadi. Ad-daruratu tubihul mahdurat katanya. Ya. Ya berdalil barakallahu fikum pakai kaidah lagi. Itu bahayanya orang berilmu itu kalau barakallahu fikum ya. Naam. Tayyib. Tidak ya bermanfaat ilmunya. Jadi ilmu itu dia gunakan untuk barakallahu fikum melegalkan perbuatan maksiat yang dia miliki. Nah, barakallahu fikum. Tidak ya, dia tidak melakukan itu. Naam, ya sudah dia tahan lapar. Barakallahu fikum ya. Hanya doa kepada Allah agar diberikan kekuatan. Ya. Kemarin ada faedah, ya kan? Biar rezekinya tambah. Apa zikirnya kemarin? Subhanallah wabihamdihi. Nah, zikirnya itu saja. Subhanallah wabihamdihi. Subhanallah wabihamdihi. Ya. Lama-lama hilang laparnya. Barakallahu fikum. Nah. Karena dia tertidur. Paham? Nah. Itu tanda orang yang barakallahu fikum kondisi imannya masih ya meningkat. Nah, sehingga kondisi yang jelek seperti itu tidak barakallahu fikum membuat dia na'am lemah ya, tapi terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanda imannya sedang naik. Tetapi kata beliau ketika kita lalai, kita menyia-nyiakan begitu banyak waktu kita, ya. Nah, tadi barakallahu fikum, khususnya masa-masa liburan ya. Naam. Di rumah cuma nge-game aja barakallahu fikum kerjaannya. Tayyib. Atau ngeliatin YouTube. Tayyib. Ya, habis waktunya. Itu tanda iman yang sedang menurun. Ya. Nah, jadi ketika liburan di rumah pegangannya HP, kerjanya cuma nge-game atau barakallahu fikum lihat YouTube atau yang semisal dengannya, nah, tandanya imannya sedang menurun, dia membuang percuma iman tadi, barakallahu fikum. Nah, itu di antara tanda iman yang sedang naik dan sedang turun. Tayyib, hadis ini barakallahu fikum. Kita baca satu lagi karena mirip. Ya. Qala Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Ja'far ibnu Muhammad As-Sandali qala haddatsana Al-Fadl ibnu Ziyad qala haddatsana Abu Abdullah Ahmad ibnu Hanbal qala haddatsana Al-Hasan ibnu Musa qala haddatsana Hammad ibnu Salama an Abi Ja'far Al-Khatmi an abihi an jaddihi Umair ibni Habib qala al-imanu yazidu wa yanqusu faqila ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu qala idza dzakarna Allaha wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu fa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Nah, ada tambahan ya, tasbih itu termasuk tanda iman yang sedang bertambah. Ada tambahan, nisyan, ya, itu tanda iman yang sedang menurun. Nah, riwayat ini, barakallahu fikum, isnaduhu layyin, sanadnya lemah, di dalamnya ada Uwaimir ibnu Yazid al-Khatmi. Abu Ja'far tadi ya. Abu Ja'far Al-Khatmi. Namanya adalah Uwaimir bin Yazid. Nah. Abu Ja'far Al-Khatmi. Uwaimir bin Yazid. Qala fihi Abdurrahman ibnu Mahdi. Qala fihi Abdurrahman ibnu Mahdi. Kana Abu Ja'far wa abuhu wa jadduhu. Kana Abu Ja'far wa abuhu wa jadduhu qauman yatawarathuna as-sidqa. Ba'duhum an ba'din. Ba'duhum an ba'din. Nah. Tayyib. Kata Abdurrahman ibnu Mahdi, Abu Ja'far, Uwaimir bin Yazid, sama bapaknya, yaitu Yazid, dan kakeknya, mereka adalah kaum yang saling mewariskan kejujuran sebagian mereka dari sebagian yang lain. Barakallahu fikum. Lihat dalam Tahdzibul Kamal. Jilid 22 halaman 393. Dan Tahdzibut Tahdzib. Jilid 8 halaman 151. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari keterangan Ibnu Mahdi tadi, barakallahu fikum, ya, menunjukkan bahwa isnaduhu hasan. Iya, karena beliau mengatakan ya tawarathuna sidq. Mereka saling mewariskan kejujuran, barakallahu fikum. Nah. Baik. Jadi bukan lin ya, diralat. Bukan lin, tapi hasan. Nah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga hadis yang dihafalkan adalah hadisnya Uwaimir bin Habib ini. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib, mana mau tanya hukum makan dan minum yang rajih? Makan dan minum yang rajih, enggak pakai rajih-rajihan, makan minum halal boleh-boleh saja, barakallahu fikum. Nah. Terkadang ada santri yang diingatkan agar minum duduk. Dia berdalil Nabi minum zam-zam ketika haji umroh. Bagaimana pendapat yang rajih? Su'u ta'bir dalam pertanyaan. Nah, mungkin yang dia maksud apa hukum makan atau minum dengan berdiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Dalam masalah ini memang ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan apa hukumnya makan atau minum berdiri, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Dari keterangan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin sangat jelas di situ beliau menunjukkan bahwa hukumnya adalah makruh, ya. Nah, barakallahu fikum, makan atau minum dengan berdiri, beliau mengkompromikan hadis yang melarang dan dari tindakan Nabi, barakallahu fikum. Naam, menjadi hukumnya makruh, barakallahu fikum. Naam. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Sehingga kita yang mengingatkan ketika ada temannya yang melakukan demikian, kemudian dia mengatakan, ya, naam, saya berpendapat barakallahu fikum dengan yang mengatakan boleh. Nah, ya, kita memang tidak bisa memaksa barakallahu fikum. Ya, paling kita hanya bisa mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Ada baiknya kalau diajak diskusi, ya kita bahas bareng-bareng aja. Ya. Nah. Kita bahas bersama-sama mana pendapat yang kuat yang mengatakan barakallahu fikum boleh secara mutlak atau melarang secara mutlak atau merinci. Iya, itu lebih barakallahu fikum lebih bagus, apalagi kita hidup di pondok pesantren, tentu ya cara-cara ilmiah itu lebih bagus, lebih mendidik. Nah, ayo kita bahas bareng-bareng. Itu maktabah itu nganggur. Ya, kasihan masih perawan tuh maktabah kita itu. Ya, nah. Jarang ada yang ana lihat baca-baca di situ barakallahu fikum. Nah. Iya, baik. Masuk ke maktabah dibuka masalah ya fikih barakallahu fikum, dilihat di situ dibahas, dikaji. Nah, berdua bareng-bareng. Nah, itu lebih bagus daripada ribut-ribut barakallahu fikum. Naam. Akhirnya ya tidak enak. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik, itu terkait dengan kita ya, terkait dengan kita yang mengingatkan ketika ada temannya berargumen seperti itu, ya kita tidak bisa barakallahu fikum naam memaksakan. Nah, memang ada para ulama yang berpendapat demikian. Tapi bagi kita yang ingin melakukan, nah di antara adabnya Pak Ikhwan, ya, ya duduk itu lebih afdol daripada berdiri kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan barakallahu fikum naam. Ya, kalau bisa duduk minumnya lebih bagus duduk. Ya, nah barakallahu fikum. Sehingga ketika ada teman yang mengingatkan barakallahu fikum, ya diucapkan jazakallahu khair. Artinya teman tadi mengajak kita melakukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih afdal. Ya kan, harusnya kan sudut pandang kita di situ. Oh, berarti teman kita ini menginginkan kita melakukan yang lebih baik. Ya, nah minum dengan berdiri paling minimalnya makruh. Ya, nah paling minimalnya makruh. Muamalah itu enak. Barakallahu fikum. Nah, yang jadi masalah kalau kita bersikap kekanak-kanakan. Ya, si fulan itu memang susah Ustaz dinasihati, pembangkang itu orangnya ya, mujadil. Nah, kalau debat itu jago itu. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Yang si Allah juga demikian. Sama. Ya, podondini katanya ya, barakallahu fikum. Sama saja. Nah, tapi kalau masing-masing pihak tahu bagaimana dia bersikap, ya dia harus barakallahu fikum memakai kacamata untuk dirinya sendiri, bukan kacamata untuk orang lain barakallahu fikum. Nah. Bisakah kita menambahkan lafaz yang seharusnya subhanallah bihamdihi ditambahkan dengan subhanallahil azim. Itu ada nas yang lain. Naam. Iya. Bagi kita yang ingin melafadzkannya secara sempurna lah, bas. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiki.